الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومواله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، الحمد لله kita layak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah mudahkan kita untuk bisa belajar bersama di kesempatan setiap Kamis sore ditemani oleh Ustadzuna Ustadz Wira Mandiri Bahrun, dan beliau termasuk salah satu di antara asatidah yang memiliki spesifikasi dalam bidang sirah dan sejarah, sehingga sangat baik untuk kemudian kita mengangkat tema seperti ini. Kemudian, kenapa kita perlu belajar sejarah? Dan terutama tema kita yang akan diangkat adalah seputar masalah serial peperangan di zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi saya diminta untuk menyampaikan sebuah prolog sebagai pertanggungjawaban karena channel AND yang bertanggung jawab beliau. Ya, bertanggung jawab adalah saya dan kita kelola bersama. Jadi kenapa kita perlu belajar tentang masalah peperangan? Salah satu di antara tujuan besarnya adalah untuk mengenang bagaimana perjuangan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat, pengorbanan mereka ketika mereka mendakwahkan Islam dan menyebarkan Islam ke seluruh penjuru dunia. Dan di antara bagian dari proses dakwah itu, proses penyebaran Islam itu adalah tidak lepas dari adanya perang. Ada satu cuplikan doa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ketika peristiwa perang pertama yang beliau pimpin menghadapi orang-orang musyrikin Quraisy dalam jumlah yang besar. Ada perang sebelumnya yang diikuti oleh Nabi Sallam, tapi yang jumlahnya besar adalah perang Badar. Ketika Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam melihat jumlah pasukan perang Badar yang demikian banyak, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berdoa kepada Allah. Dan salah satu di antara cuplikan doanya beliau mengatakan, Allahumma intahlik hadil isabah. Allahumma intahlik hadil isabah. Ya Allah, jika engkau binasakan sekelompok kecil ini, yaitu pasukan ini, pasukan yang dipimpin oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan tu'bat alal wajhil ard, maka engkau tidak akan disembah lagi di muka bumi. Bahasa lainnya adalah, kalau pasukan kecil ini kalah, maka sudah tidak ada lagi Islam. ANB channel tidak ada. Tidak ada. Kita tidak mengenal Masjid Nabawi, kita tidak lagi mengenal Masjidil Haram, tidak ada kegiatan apapun. Karena kaum muslimin sudah tidak. Sehingga Nabi SAW berdoa kepada Allah dalam salah satu kalimat doanya, kalau pasukan ini kalah, ya Allah, maka sudah tidak ada lagi Islam. Itu menunjukkan betapa pengorbanan mereka adalah pengorbanan yang luar biasa. Dan itu bisa kita saksikan dari semangat mereka untuk bertahan sampai pun harus menghilangkan, sampai harus mengancam jiwanya, mengancam nyawanya, mengorbankan. Karena itulah Allah sebutkan dalam Al-Quran sebagai pelajaran bagi umat di masa setelahnya. Am hasibatum antadkhulul jannah. Apakah kalian akan merasa, apakah kalian merasa akan bisa masuk surga? Walamma ya'tikum mathalul ladzina min qablikum. Sementara kalian belum mendapatkan ujian sebagaimana yang dialami oleh umat sebelum kalian. Massathumul ba'sa wad-dharra wa zulzilu. Mereka mendapatkan berbagai macam ujian. Massathumul ba'sa wad-dharra. Mereka mendapatkan kesulitan, mendapatkan madar, mendapatkan musibah. Ada yang mengatakan yang satu adalah musibah kemiskinan, yang satu adalah musibah sakit. Wazul zilu, dan mereka digoncang. Dan itu kata para ahli tafsir, maknanya adalah mereka harus mengalami ketakutan karena situasi perang. Sehingga Allah Subhanahu wa taala sebutkan, bandingkan amal kalian dengan amal mereka. Agar kalian tidak ujub dengan amal kalian, agar kalian tidak merasa besar dengan amal kalian. Lihat bagaimana perjuangan mereka. Apakah dengan amal yang sedikit itu kalian merasa akan mendapatkan surga? Sementara dulu, orang-orang sebelum kalian, mereka harus berjuang luar biasa, ditimpa berbagai macam ujian, dan mereka bersabar dalam rangka untuk menyebarkan Islam. Itulah yang menjadi latar belakang kita perlu belajar tentang sejarah peperangan-peperangan yang dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat, agar kita semakin mencintai mereka, agar kita tahu bagaimana kehebatan dan posisi mereka dalam sejarah Islam dan pengorbanan mereka ketika memperjuangkan Islam, sehingga dengan itu kita akan merasa punya hutang budi yang besar bagi mereka, lalu kita akan mendoakan mereka dan seterusnya. Wallahu ta'ala. Itu kurang lebih latar belakang kenapa kita mempelajari serial tentang peperangan zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan para khulafaur rasyidin. Dan para ulama sejak masa silam mereka sudah menulis buku seputar masalah peperangan yang dikumpulkan secara khusus yang disebut dengan Al-Maghazi. Yang disebut dengan Al-Maghazi. Al-Maghazi itu salah satu referensi sirah yang khusus membahas masalah perang. Jadi memang buku itu kumpulan perang. Sejarah kumpulan peperangan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang terkenal adalah Al-Maghazi karya Al-Waqidi atau Al-Maghazi karya Musa bin Uqbah. Dan ini lebih direferensikan oleh para ulama. Ada yang sudah terjemahkan? Wallahu'alam. Belum. Karena sifatnya buku riwayat. Buku riwayat, iya. Jadi seperti Sahih Bukhari atau Sahih Muslim. Jadi penyebutannya riwayat. Dan biasanya orang di zaman sekarang kalau buku model seperti itu kurang menarik untuk dibaca. Wallahu'alam. Jadi karena dakwah Nabi SAW itu dimusuhi, ditentang, maka tidak menafikan adanya perang. Gitu. Betul. Dan bahwa perang itu ternyata, kalaupun sampai dengan Nabi SAW sahabat kalah, Islam tidak ada. Jadi kita perlu mengenal bagaimana mereka berjuang agar Islam itu tetap ada di luar itu apa ketentuan dari Allah. Baik, kita pindah ke Ustadz Wira. Ustadz Wira, sirah sebenarnya mencakup apa saja, selain perang? Iya. Sebenarnya, sebelumnya saya buka dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa wala. Sebenarnya, sirah itu sendiri lebih luas dari apa yang kita sampaikan tadi tentang peperangan. Jadi, disebutkan oleh para ulama bahwa sirah itu dirah satu anhayati Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Pelajaran tentang perjalanan hidupnya Nabi Alaihi Sallallahu Alaihi Wasallam. Demikian juga disebutkan dalam sirah tentang bagaimana perkehidupan para sahabat ridwanullah alaihim ajmain alal jumlah secara global. Jadi kalau kita mempelajari kitab-kitab yang ditulis oleh para ulama tentang sirah, kita akan dapati bukan hanya khusus menyebutkan tentang Nabi SAW, tapi disebutkan juga tentang para sahabat. Misalnya kita tahu kisah masuk Islamnya sebagian para sahabat, bagaimana Umar masuk Islam, itu disebutkan dalam sirah. Kemudian Hamzah, pamannya Rasulullah SAW, masuk dalam Islam, itu juga disebutkan dalam Sirah An-Nabawiyah. Sehingga Sirah An-Nabawiyah itu cakupannya cukuplah luas. Ya, cakupannya cukup luas. Demikian juga dalam Sirah dipelajari juga tentang bagaimana kehidupan masyarakat di masa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana kehidupan beliau di Makkah, siapa sih yang beliau hadapi di Makkah. Ketika beliau hijrah ke Madinah, ada siapa di Madinah? Ada orang-orang Yahudi, ya. Beliau bertemu, berinteraksi dengan Ahlul Kitab. Demikian juga keadaan bangsa-bangsa yang ada di sekitar Nabi. Kita dapati ada negeri Habasyah yang nanti akan menjadi tempat hijrahnya yang pertama dari para sahabat. Kemudian di utara, di negeri Syam, ada bangsa Romawi. Kemudian di sebelah timur, ada bangsa Persia. Nah, ini semua dipelajari dalam Sirah An-Nabawiyah dan termasuk peperangan-peperangan yang dilakukan di masa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu juga dibahas dalam Sirah An-Nabawiyah. Nah itu mungkin yang bisa kita katakan sebagai cakupan sirah. Tapi inti dari itu semua adalah perjalanan hidup Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Perjalanan hidup Nabi Alaihi Wasallam. Di antara keseluruhan sirah berapa persen yang peperangan itu mewarnai berapa sepanjang? Sebenarnya tidak terlalu kalau kita katakan mungkin kan Nabi alaihi salatu wasalam itu diangkat menjadi nabi kemudian berdakwah di Makkah, ya itu lebih lama daripada keberadaan beliau di Madinah. Jadi kalau dilihat dari usia kenabian beliau selama 13 tahun di Makkah kemudian ditambah 10 tahun di Madinah, nanti 23 tahun. Peperangan itu terjadi pada fase yang kedua saja. Jadi pada fase ketika beliau alaihissalam hijrah ke kota Madinah. Hanya saja, ini satu hal yang menarik dari Sirah An-Nabawi ya. Banyak perkara yang terjadi di kota Mekah itu tidak terekam atau kurang terekam sebagaimana peristiwa-peristiwa yang terjadi setelah hijrah. Ya, terutama Sirah An-Nabawiyah yang berkisah tentang keadaan Nabi sebelum beliau diangkat menjadi Rasul. Ini kan sebenarnya panjang juga kan, dari beliau lahir, kemudian sampai diangkat menjadi Nabi kan 40 tahun. Ya. Tapi rekornya... 53 tahun di Mekah. Iya, 53 tahun di Mekah itu catatan tentang kehidupan beliau selama 40 tahun itu tidak terlalu banyak. Ya, kenapa? Karena orang kan tentu akan merekam kejadian sesuatu itu kalau ada hubungannya dengan orang besar. Ya, sehingga yang terekam itu ketika beliau diangkat menjadi Nabi. Sebelumnya tidak ada orang yang menyangka. Mungkin seperti itu, ya, bisa jadi seperti itu. Ya. Tapi ketika beliau pindah ke kota Madinah dan banyak sekali orang yang sudah masuk Islam, banyak saksi mata, orang mulai merekam kejadian demi kejadian yang ada yang terjadi pada Nabi alaihissalatu wassalam. Masalah presentasi wallahu alam. Ustaz, kami mungkin punya faedah berapa presentasi peperangan dalam sirah ya, Ustaz? Mewarnai dari keseluruhan sirah Nabawiyah itu ada, karena kita lihat dari 13 tadi disampaikan Rasulullah, 13 tahun di Mekah tidak ada peperangan, yang 10 tahun yang di Madinah itu ternyata perang itu. Jadi betul sekali dari catatan terakhir yang disampaikan oleh Ustaz Wira, kita itu lebih melihat keberadaan sirah itu kan berdasarkan informasi yang disampaikan oleh orang dulu ke kita, dan informasi yang lebih detail tentang Nabi SAW itu lebih banyak ketika beliau di Madinah. Makanya kelihatannya buku-buku sirah, karena dominan lebih banyak bercerita ketika di fase Madinah, banyak bercerita tentang masalah peperangan. Sampai yang kecil-kecil pun diceritakan. Dan kembali tadi, sama seperti misalnya kita ya, pada saat kita membangun yayasan, waktu masih kecil, jarang orang perhatian. Begitu yayasan itu sudah besar, di situ ada ya ustadz yang masyhur, mulai banyak sorotan, sehingga kegiatan yang kecil-kecil pun terekam. Banyak orang bercerita. Kesalahan yang kecil pun terekam. Termasuk juga, gitu ya. Ada kesalahan yang kecil pun terekam. Padahal dulu, misalnya waktu perjuangan awal-awal, banyak orang yang tidak mengenal. Maka seperti itu pula sejarah Nabi SAW. Pada saat beliau belum diutus jadi Nabi, banyak informasi yang kita tidak tahu. Padahal itu waktunya lebih panjang. Ketika beliau berada di Mekah selama 13 tahun, memang banyak informasi yang masuk, tapi informasi yang tidak masuk juga banyak. Padahal itu waktunya lebih panjang. Begitu beliau berada di Madinah, yang hanya butuh waktu 10 tahun, memang disitulah maksimal perjuangan Islam itu tersebar. Sehingga tidak hanya fokus yang sasarannya ke orang musyrikin Quraisy, termasuk juga ke apa suku-suku yang lain, termasuk juga Yahudi-Yahudi yang berada di sekitar Madinah, bahkan ke Romawi, termasuk surat-surat Nabi SAW, kemudian beberapa peperangan yang menyerang Romawi seperti Perang Mu'tah, yang itu kemudian banyak direkam oleh sahabat, sehingga yang kecil-kecil pun direkam. Makanya kelihatannya dalam buku-buku sirah banyak kita jumpai sejarah-sejarah perang, padahal secara masa itu lebih pendek. Wallahu a'lam. Baik, Sabira. Ketika seseorang itu mempelajari sirah yang kaitannya dengan perang, kita mengetahui atau kita dengar hampir-hampir tidak ada ekses dari peperangan bagi masyarakat. Kematian, kerusakan itu hanya ada di peperangan saja. Betul. Peperangan saja. Tidak, kemudian ekonomi masyarakat tidak terkabarkan pada waktu itu terus jatuh, walaupun memang ketika mau perang mungkin ada persiapan penyediaan alat-alat perang ataupun segala sesuatu yang dibutuhkan perang. Ini gimana Ustaz dibandingkan dengan zaman sekarang, Ustaz? Ya. Perang itu dampaknya hancur. Silakan, Ustaz. Baik, kalau kita melihat peperangan yang dilakukan oleh Rasulullah SAW, kita akan dapati bahwa peperangan yang dilakukan oleh beliau itu dipenuhi dengan strategi dan juga etika-etika peperangan yang luar biasa indah. Kalau kita bandingkan dengan kehidupan modern sekarang, Ya, memang ada aturan ya. Kalau saya tidak salah itu orang-orang Barat itu bikin konvensi namanya Konvensi Jeneva. Aturan bagaimana dalam peperangan. Tapi sesungguhnya Nabi SAW 1400 tahun yang lalu sudah membuat aturan-aturan peperangan yang sangat ketat. Dan aturan peperangan ini kemudian diwarisi oleh para khulafa ar-rasyidin. Di antaranya tidak boleh membunuh wanita dan anak-anak. Kemudian tidak boleh menghancurkan lahan pertanian yang produktif. Tidak boleh kemudian orang-orang yang berada di sawame. Tempat ibadah. Sawame itu apa? Tempat ibadah ya. Orang-orang yang mengucilkan diri mereka untuk ibadah tidak boleh diganggu sama sekali. Agama apapun. Ya, agama apapun. Kemudian ketika berperang tidak boleh melakukan mutilasi. Ya, ini berbeda jauh ya. Kalau kita lihat zaman sekarang, negara-negara yang senantiasa menggaungkan tentang HAM, ya, tentang hak asasi manusia, sejarah mereka itu dipenuhi dengan kekejaman dalam perang. Penyiksaan. Penyiksaan, betul. Masalah mutilasi ini saya pengen boleh apa angkat ya tentang mutilasi. Bagaimana bangsa-bangsa Eropa ya yang mereka di hari ini menjadi punggawanya hak asasi manusia. Kalau kita baca sejarah mereka, mereka ketika memerangi kaum muslimin itu perangnya itu sangat kejam. Kita kan barusan beberapa waktu yang lalu dikejutkan ya dengan aksi Prancis yang menayangkan karikatur Nabi di gedung pemerintahan mereka. Kemudian mereka seolah-olah ya ini kebebasan, ya kita harus menghargai. Mereka inilah orang-orang yang sangat kejam sekali. Oh, gitu. Perangnya itu luar biasa. Kalau ketika berperang dengan Mujahidin Aljazair, mereka itu mengoleksi apa kuping. Jadi kuping-kupingnya para pejuang itu dipotongi sama mereka, kemudian dijadikan kalung. Dan itu terekam betul. Ya, saksi matanya pun mungkin masih ada. Karena kan Aljazair ini kan merdekanya tahun 60-an. Jadi masih banyak yang menyaksikan. Ya, mereka nggak punya etika sama sekali dalam peperangan. Bahkan ketika perang, suatu kampung itu, bagaimana agar mereka tidak berani angkat senjata kepada Perancis, pada penjajah Perancis, mereka akan bunuh semua anak laki-laki. Baik itu yang masih kecil maupun yang dewasa. Dan cara membunuhnya tidak sekali, Pak. Ya, jadi yang laki-laki dewasa itu disuruh menggali menggali lubang. Mungkin suatu saat saya kenakan tulisannya bagaimana kekejaman bangsa Perancis. Mereka suruh yang dewasa itu menggali lubang, kemudian anak-anak yang laki-laki itu dimasukkan ke karung goni, kemudian dilemparkan ke dalam lubang hidup-hidup. Oleh karena itu para ibu berusaha untuk melindungi anaknya. Bagaimana caranya? Dipakaiin jilbab, dipakaiin anting agar tidak dibunuh oleh orang-orang Perancis. Nah, sekarang mereka bilangnya apa? Hak asasi manusia, pejuang hak asasi manusia. Sebenarnya pujang hak asasi manusia itu adalah Rasulullah SAW dan para sahabat. Ya, dan ini diwariskan turun-temurun dari Rasulullah kemudian kepada Khulafaur Rasyidin. Seperti nanti mungkin kan karena kita juga akan membahas tentang peperangan di masa para sahabat. Abu Bakar As-Siddiq ketika mengutus Usamah bin Zaid ke daerah Syam, itu berpesan, ada 10 pesan beliau. Di antaranya itu tadi, tidak boleh membunuh wanita, anak-anak, tidak boleh membunuh laki-laki yang sudah lanjut usia, orang-orang yang khusus beribadah, mereka mengusulkan diri mereka untuk beribadah di tempat-tempat ibadah, nggak boleh diganggu. Kemudian tanaman, lahan pertanian produktif tidak boleh dirusak. Kemudian hewan, hewan tidak boleh dibunuh semena-mena, kecuali memang ingin disembelih dan diambil makanannya. Kemudian banyak lagi aturan-aturan. Ada 10 saya tidak bisa sampaikan sekarang. Ada 10 wasiat yang diberikan oleh Abu Bakar. Dan ini diwariskan dari siapa? Dari Rasulullah SAW. Memang betul, ada beberapa tindakan dalam peperangan itu, tindakan Nabi yang sangat tegas, seperti perang Bani Quraidah. Tapi kalau kita tarik lagi akarnya, kenapa Nabi sampai seperti itu berbuat keras? Karena ada pengkhianatan dari orang-orang Yahudi. Nanti kita akan bahas kan, pasca perang Khandaq nanti, ya Nabi SAW Jibril datang kepada Nabi, jangan letakkan baju perang langsung. Pergi ke Bani Quraidah. Nah, di sana kita bisa melihat bagaimana etika peperangan yang diajarkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Dan juga mungkin Pak Farid, yang perlu kita tahu juga, perang itu punya strategi. Nah, ini hikmah kita belajar perangnya Nabi alaihi salam. Nabi itu tidak berperang kalau bahasa kita sekarang, waton suloyo. Artinya apa? Yang penting perang. Enggak. Penting semangat. Penting semangat. Enggak. Semuanya tuh pakai strategi. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ya. Semuanya pakai strategi. Pak Farid, itu luar biasa. Kita bisa melihat dalam perang Badar, ya, Nabi SAW memerintahkan bagaimana agar kita terlebih dahulu menguasai mata air, ya, Ustaz, ya. Kemudian di perang Uhud diatur ada pasukan pemanah, ya, di Jabal Rumah ketika itu, Jabal Ain, kemudian dikenal dari Jabal Rumah, ada pasukan pemanah, ya, kemudian bagaimana menangani pasukan Quraisy yang demikian besar. Kalau antum lihat nanti di perang Uhud, pasukannya kaum muslimin itu cuma 1,000. Pasukan itu pun sudah, ya, pasukan kaum muslimin cuma 1,000. Pasukan kaum musyrikin itu 3,000. Nah, Nabi SAW itu menggunakan strategi bagaimana agar pasukan yang 3,000 ini menjadi tidak efektif ketika berhadapan dengan 1,000 pasukan kaum muslimin. Caranya bagaimana? Kita perangnya di tempat yang sempit. Dijepit di Jabal Uhud. Ya. Luar biasa, kan? Jadi bagaimana 3,000 pasukan itu menjadi tidak efektif ketika berperang di lahan sempit. Demikian juga Khandaq. Kita tahu perang Khandaq masyhur. Bagaimana ketika ribuan pasukan Ahzab, ya, dari Quraisy, dari Ghatafan, berkumpul semua, ya, untuk menghadapi Nabi SAW. Nabi bikin, ya, mendengar saran dari Salman Al-Farisi, bikin Khandaq. Musuhnya tidak paham, ini model, iya, model apa ini, ya? Perang model apa ini? Dan banyak sekali ketika menguasai Mekah, Fathu Mekah, bagaimana beliau membagi pasukan-pasukan, ya, luar biasa. Kalau seorang pemimpin, ya, dia mempelajari Sirah An-Nabawiyah, ya, secara keseluruhan, demikian juga strategi-strategi perang Rasulullah SAW, dia akan menjadi pemimpin yang jempolan. Ya, makanya pemimpin kaum muslimin itu jangan lihat ilmu-ilmu manajemen barat saja. Nabi SAW ini seorang pemimpin sudah yang luar lengkap. Biasa. Sudah, iya, sudah lengkap. Sudah lengkap, ya. Iya. Baik, Ustaz Tami. Di dalam sirah itu kita bisa mengambil pelajaran dan kemudian ada hukum-hukum tertentu. Kalau di sirah berkaitan dengan perang, adakah kemudian menetapkan hukum yang itu bisa diterapkan bagi keadaan yang tidak perang? Baik. Jadi pertama saya ingin menggarisbawahi yang tadi disampaikan Ustadz Wira. Jadi salah satu di antara hikmah dan pelajaran besar kita belajar tentang Maghazi adalah untuk meluruskan opini yang tersebar di masyarakat. Bahwa Islam itu agama yang penuh dengan kekerasan, Islam itu agama yang mengajarkan penjarahan, mengajarkan peperangan, dan seterusnya. Sekarang kita akan lihat, kita bandingkan peperangan yang dilakukan oleh kaum muslimin dengan peperangan yang dilakukan oleh orang-orang kafir misalnya. Nanti kita akan tahu seperti apakah perbandingannya. Karena itu, ini saya mohon maaf lupa, sebenarnya ini pantas disampaikan di awal tadi, ya. Jadi mohon bedakan antara sejarah dengan realita. Ini dua hal yang berbeda. Sejarah itu adalah analisis terhadap realita. Ada realita, ada sejarah. Sejarah itu analisis terhadap realita. Makanya ketika kita membaca sejarah itu dipengaruhi oleh latar belakang orang yang membawakannya. Kalau orang Syiah bercerita tentang sejarah, maka nanti analisisnya sesuai dengan kacamata Syiah. Bisa diselewengkan, ada penipuan. Demikian pula ketika orang membaca sejarah, tapi melalui karyanya orang orientalis. Nanti, ya, ada pengaruh dari latar belakang ideologinya, ideologi orientalis. Ketika orang membaca sejarah, tapi yang menyampaikan adalah orang yang punya penyimpangan dalam masalah akidah. Maka nanti juga akan bercampur ideologinya di situ. Makanya penting untuk kemudian kita ketika belajar sejarah itu memilih sumber dan referensi, karena salah satu di antara tujuan sejarah adalah menggiring opini. Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika menceritakan sejarah para nabi di masa silam, itu tidak hanya sebatas menceritakan realita. Kita tahu Allah Ta'ala Zat yang Maha Tahu, dan Dia mengilmui semuanya, tidak ada yang lupa. Bisa saja Allah bercerita tentang sejarah para nabi secara runtut. Dari mulai nabi itu dilahirkan, sampai nabi itu wafat. Sehingga andaikan ada Quran yang turun, ada kitab yang turun dengan isinya membahas masalah sejarah, mungkin kitab itu akan menjadi kitab sejarah lengkap. Tapi Allah tidak mengendaki demikian. Allah bercerita tentang Musa, namun sifatnya cuplikan. Bagian-bagian yang penting yang ada dalam sejarah dakwahnya Musa. Allah bercerita tentang Nabi Ibrahim juga demikian. Bercerita tentang Nabi yang lain juga demikian. Misalnya salah satu contohnya ketika Allah bercerita tentang Nabi Lut. Dan bagaimana kebiadaban akhlaknya umatnya Nabi Lut. Ketika Allah bercerita, Allah kasih komentar. La'amruka innahum lafi sakartihim ya'mahum. demi kehidupanmu wahai Muhammad, demi umurmu wahai Muhammad. Allah bersumpah dengan umurnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk menunjukkan bahwasanya umur beliau adalah umur yang luar biasa mulianya. Manusia yang hidupnya paling mulia. Innahum la fi sakratihim ya'mahud. Mereka itu berada dalam kondisi apa, tenggelam dalam mabuknya mereka, mabuk bermaksiat. Ada makhluk yang seperti itu, seperti kaum Sodom, yang mereka melakukan banyak sekali pelanggaran, kemaksiatan, sampai dibinasakan oleh Allah, dan belum ada, ya, yang kita saksikan di Al-Quran, ya, belum ada kaum Nabi yang hukumannya lebih hebat dibandingkan kaum Sodom, kaumnya Nabi Lut. Buminya dibalik, dihujani batu, padahal sebelumnya mereka dibutakan, sehingga mereka nggak bisa melihat, dan beberapa hukuman yang lainnya. Baik, ini penting untuk kita perhatikan bahwa sejarah itu bukan realita, tapi analisis terhadap realita. Bentar, kaitannya dengan tadi, referensi, ini ada buku, bisa di... Baik, nanti mungkin Ustaz Wira akan menyampaikan satu demi satu. Kemudian, ada nggak fikih yang bisa kita dapatkan dari sejarah peperangan Nabi SAW? Kemudian kita terapkan di selain peperangan. Jawabannya sangat banyak. Jawabannya sangat banyak. Dan detail-detail kecil itu insya Allah nanti akan kita sampaikan. Sehingga mohon bersabar bagi para pemirsa. Nanti kita tidak hanya membahas dari sisi strategi perang. Tidak hanya membahas dari sisi sejarah perjalanan perang. Termasuk cuplikan kecil-kecil. Misalnya, pada saat Nabi SAW perang Khaibar. Para sahabat itu kan banyak menyembelih keledai. Yang digunakan untuk makanan ya. Sampai ada laporan, ya Rasulullah, qad faniyatil humur, ya Rasulullah, banyak keledai yang binasa, banyak keledai yang punah karena disembeli. Nabi SAW ketika mendapatkan laporan pertama, beliau tidak memberikan respon apapun. Sampai laporan yang ketiga, ketika itu periuk-periuk penuh dengan daging keledai yang sudah siap untuk disantap, sudah matang. Kemudian Nabi SAW mengutus utusan untuk menyampaikan innallaha, menyampaikan pesan innallaha wa rasulahu yanhayanikum an lukumin humulil ahliyah. Allah dan Rasulnya melarang kalian untuk mengkonsumsi keledai jinak. Kata Anas bin Malik yang menyaksikan peristiwa itu, peri yang penuh dengan daging dibuang. Wah, syabas. Dan mereka enggak ada komentar. Eman, sayang. Yang mungkin pertimbangan itu akan banyak di masyarakat kita. Mereka kemudian, kenapa kalau tidak memperhatikan situasi, tidak memperhatikan kondisi? Coba kalau ngasih fatwa itu sesuai dengan kondisi. Kenapa nggak disampaikan tadi sebelum disembelih? Kan ini sayang. Nggak ada komentar seperti itu. Sami'na wa ta'ala. Nah, itu salah satu contoh cuplikan sejarah dalam sebuah peperangan. Dan masih banyak yang lainnya, insya Allah. Jadi pemirsa, masya Allah, kita mengangkat kajian dengan tema peperangan di masa Nabi SAW dan Khulafaur Rasyidin tidak hanya berkaitan dengan sirahnya, sejarahnya, tapi ada yang tadi disampaikan Safira, strateginya bagaimana, kemudian nanti hikmahnya apa, termasuk hukum-hukumnya, insya Allah. Jadi jangan lupakan setiap hari Kamis jam 4 sore di ANB Channel. Dan pemirsa, dari ANB Channel, insya Allah, setelah 4 kali pertemuan, nanti ada kuis. Ada kuis yang nanti akan ada hadiahnya, insya Allah. Bisa Anda semua ikuti. Dan mulai mencatat. Ini kita memotivasi jamaah sekalian agar dalam setiap kajian itu senang untuk mencatat. Baik, kita akan menuju ke Ustaz Wira. Ustaz Wira, dalam sebuah peperangan berkaitan di masa Nabi SAW, itu tentunya tidak semua peperangan diikuti oleh Nabi SAW. Iya. Ada yang diikuti, ada yang tidak. Adakah istilah-istilah di dalam peperangan? Ya, kalau kita lihat para ulama itu membedakan antara peperangan yang diikuti oleh Nabi SAW dengan yang beliau hanya memberikan instruksi saja, tapi tidak ikut perang. Kalau peperangan yang diikuti oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu disebut sebagai ghazwah. Ghazwah. Ya, kita bisa lihat yang diikuti oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Iya, Ghazwatul Badar, Ghazwatul Uhud, Ghazwatul Khandaq, ya. Jadi peperangan yang diikuti oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan terkadang Nabi alaihi salatu wasallam mengirim pasukan-pasukan kecil. Ya, regu-regu yang tidak terlalu besar dan dikomandani, ya, dipimpin oleh sebagian para sahabat. Seperti beliau mengirimkan pasukan banyak ya, banyak di antara siapa Ustaz? Di antara pasukan syariah yang dikirim oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebelum Badar itu cukup sebelum banyak. Badar itu cukup banyak, banyak ya. Ada. Sebelum Badar itu nanti kita akan lewati banyak sekali syariah-syariah yang dikirimkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk mencegat kafilah dagangnya orang-orang Quraisy. Nah, ya pasukan-pasukan kecil ini disebut syariah. Syariah. Dan terkadang ada ghazwa, ada pimpinan pasukan besar yang dipimpin oleh Nabi. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dari pasukan besar ini mengirimkan utusan-utusan. Yang memiliki pasukan-pasukan kecil, entah itu untuk memonitor atau mengamankan jalan. Nah, ini juga disebut sebagai syariah. Jadi intinya bahwa ghazwah ya, itu adalah peperangan yang dipimpin langsung atau diikuti oleh Rasulullah SAW. Adapun syariah ini adalah pasukan-pasukan kecil yang tidak diikuti oleh Rasulullah SAW. Itu. Jadi di ghazwah itu bisa terdiri dari beberapa syariah. Iya. Itu nanti bisa diungkap semuanya. Insya Allah nanti kita akan ungkapkan di sana bagaimana manajenya Nabi SAW memanajemen pasukan ya. Nabi SAW bagaimana mengatur pasukan. Jadi tidak semuanya itu dipimpin oleh beliau. Terkadang bahkan pasukan besar pun ada yang tidak dikomandani oleh Nabi SAW. Seperti perang Mu'tah. Ramuta itu Nabi SAW nggak ikut. Beliau di Madinah. Waktu itu beliau memberikan tampuk kepemimpinan kepada anak angkat beliau, Zaid bin Harithah. Yang kemudian nanti kita akan bahas ya, perang Mu'ta ini luar biasa juga. Zaid bin Harithah, kemudian Nabi SAW mengatakan ketika Zaid bin Harithah gugur, maka dia digantikan oleh Ja'far bin Abi Thalib. Ketika Ja'far bin Abi Thalib gugur, nanti digantikan oleh Abdullah bin Rawaha. Nanti Abdullah bin Rawaha gugur juga. Tapi siapa yang menggantikan? Khalid ibn al-Walid. Saifun min suyufillah. Nah, jadi itu pasukan yang dikirim oleh Nabi, tidak semuanya diikuti oleh beliau alaihissalatu wassalam, ada pasukan-pasukan yang dipimpin oleh para sahabat. Iya. Ustaz Tami, tadi disampaikan bahwa peperangan itu terjadi setelah hijrah. Itu berkaitan dengan perintahnya Allah atau yang memerintahkan perang itu Allah atau keadaan? Ini memang butuh perang itu. Jadi perang yang dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu tahapan pensyariatannya berlaku. Awalnya mereka diperintahkan untuk bersabar. Pada saat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam berada di kota Mekah, ketika beliau belum memiliki kekuatan, kaum muslimin dilarang untuk berperang. Padahal tipe sahabat ketika mereka sudah mengetahui Islam, di sana ada banyak sahabat-sahabat yang pemberani seperti Umar, Hamzah bin Abdul Muttalib dan beberapa yang lainnya. Mereka melihat situasi seperti ini, ada sahabat yang disiksa, terutama sahabat-sahabat yang mungkin dulunya adalah budak atau dia orang yang lemah, disiksa. Emosi mereka naik. Dan mereka berharap kita lawan saja seadanya. Cuma Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan mereka untuk bersabar. Allah perintahkan untuk bersabar. Dan tidak kemudian mengangkat senjata. Kemudian tahapan yang kedua, mereka diizinkan dalam rangka untuk membela diri. Ketika diserang, membela diri. Udhina lilladina. Gimana? Udhina lilladina yuqataluna bi'annahum zulimu. Diizinkan bagi orang-orang yang diperangi untuk balas. Bi'annahum zulimu, karena mereka dizolimi. Sehingga Allah subhanahu wa ta'ala izinkan, kalau kalian diserang, balas. Itu masih di Mekah? Ayat itu? Tahapan yang kedua itu di Madinah. Sudah di Madinah. Dan ketika Nabi SAW awal-awal di Madinah, posisi beliau juga lemah. Karena kanan-kiri Madinah, banyak orang-orang Yahudi. Kemudian Yahudi di Madinah masih cukup dominan. Kemudian orang munafik juga cukup banyak. Dan tidak semua penduduk Madinah mereka sudah masuk Islam. Suku-suku di sekitarnya juga tidak semuanya masuk Islam. Sehingga awalnya mereka masih lemah. Makanya pada tahap awal itu tidak langsung disyariatkan perang. Sampai akhirnya Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat untuk berperang. Wa qatilul musyrikina kafatan kama yuqatilunakum kafa. Perangilah orang-orang musyrik seutuhnya sebagaimana kalian sebagaimana mereka dulu memerangi kalian seutuhnya. Sehingga mereka diperintahkan untuk menunjukkan kewibawaan Islam. Dan begini, jemaah. Kadang kan muncul stigma negatif terhadap istilah perang. Memang awalnya ketika kita mengangkat tema ini ada pembicaraan. Ada pembicaraan di antara tim. Ini nanti apa enggak menimbulkan respon enggak benar di kalangan para pemirsa. Ya memang yang namanya kajian pasti ada resiko. Cuman bismillah kita beranikan. Dan tujuan kita bukan dalam rangka untuk mencari masalah, justru malah mau meluruskan opini. Jadi ada kesan kalau perang, jihad, dan seterusnya itu identik dengan terorisme. Padahal itu dua hal yang berbeda. Jihad dengan terorisme itu berbeda. Saya pernah menyampaikan waktu saya masuk pertama kali ke Singapura, itu kan sempat ditangkap oleh petugas ya. Kemudian dimasukkan ke satu ruangan, ada 5 petugas, saya sendirian, laptop, HP, diperiksa semuanya, bahkan tasnya pun mereka ingin lihat dalamnya, silahkan. Lalu salah satu pertanyaan yang mereka sampaikan, menurut kamu jihad itu seperti apa? Alhamdulillah dapatnya orang Melayu ya, jadi kalau mungkin muslim, orang muslim, dia muslim. Menurut kamu jihad seperti apa? Jadi bukan, nggak pakai bahasa Inggris maksudnya ya. Saya nggak bisa. Kemudian saya sampaikan, di Singapura ada army nggak? Ada. Kemudian negara Malaysia punya army. Negara ini punya army. Yang namanya tentara, namanya army. Apakah dia menunjukkan lemah lembut, menunjukkan apa misalnya kemana-mana bawa bunga, ataukah dia kemana-mana bawa senjata? Ya, bawa senjata. Kenapa mereka punya army? Karena mereka punya kedaulatan. Sehingga untuk menjaga kewibawaan negara, kedaulatan negara, mereka mempersiapkan itu. Mereka punya army. Maka sebagaimana negara punya itu, dan negara yang punya army terbesar Amerika. Yang dianggap sebagai negara yang paling kuat dalam melawan terorisme dunia. Dan mereka menunjukkan kehebatan arminya, mereka punya senjata ini, punya senjata itu. Tapi nggak ada orang yang curiga dan menganggap kalau itu terorisme. Agama juga seperti itu, punya kedaulatan. Sehingga kalau agama itu diganggu, syariat memerintahkan bagi para pemeluknya untuk menjaga kewibawaan itu. Sesuai dengan porsinya, dan tentu saja ada aturannya. Maka berbeda antara jihad dengan terorisme. Terorisme itu sikap yang kurang bertanggung jawab. Dilakukan oleh individu tertentu di dalam sebuah negara, ya, mungkin karena latar belakang, betul memang karena latar belakang agama juga ada, atau latar belakang kebencian yang lainnya, tapi ini nggak benar, tidak sesuai aturan. Dan sebenarnya teror itu kan salah satu metode saja ya, cuman sudah jadi nama kegiatan tertentu, padahal itu sebenarnya metode penyerangan. Perang juga kadang menggunakan metode teror. Misalnya sebelum kita menyerang ke sana, ditakut-takuti dulu, diteror dulu. Dan itu tidak hanya berlaku di zaman sekarang, di masa silam juga demikian. Kadang Amerika melakukan teror. Dulu misalnya Inggris pada waktu menyerang Surabaya, mereka menyebarkan ultimatum dia. Iya, pamflet. Pamflet ultimatum. Itu lewat pesawat tuh. Wah, disebarkan. Isinya suruh menyerahkan semua senjata. Dan itu kan bagian dari teror. Kalau enggak, nanti kita akan habisi semuanya. Itu bagian dari teror. Tapi kita tidak sebut itu terorisme. Karena teror itu hanya salah satu metode. Nah, kemudian jadi istilah terorisme ketika itu dikaitkan dengan ideologi tertentu yang intinya suka mengkafirkan kaum muslimin. Kemudian ingin menimbulkan kekacauan di masyarakat tanpa alasan yang jelas. Wallah. Itu semua disampaikan ke intelnya itu, Ustaz. Jadi ya kita sampaikan seadanya saja. Ya. Dan ketika dia sudah merasa puas dengan jawaban saya, alhamdulillah sudah selesai. Oh, nggak diberi alamat fanpage sama fanpage. Tapi kita alhamdulillah Ustaz kembali ya. Belum ada fanpage channel itu. Oh, belum ada. Cuman saya kasih email kalau mau diskusi lebih lanjut. Karena dia buka laptop saya, kemudian lihat ada banyak artikel tentang muamalah, dia tanya, aduh, kamu juga belajar tentang ekonomi syariat? Iya. Dan saya suka ekonomi syariat, ya silahkan nanti kalau mau kita diskusi lebih lanjut, saya kasih email. Tapi belum hubungi sih. Sampai sekarang nggak ada. Berarti internet, Pak, coba bawa laptop. Kalau masuk Singapura. Oh, Singapura. Tidak, tadi Ustaz Amin menyebut jihad perang, itu... Jihad bagian dari perang atau perang bagian dari jihad atau gimana, Ustaz? Oh, perang itu hanya salah satu bagian dari jihad. Jadi kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berjihad dengan harta, berjihad dengan jiwa kita, juga berjihad dengan segala sesuatu yang bisa kita lakukan. Kita bisa dapati bahwa para sahabat terkadang mereka melakukan jihad dengan dengan berdakwah, ya. Berapa orang para sahabat dikirimkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk berdakwah kepada ahlul kitab di Yaman, itu juga termasuk bagian dari jihad. Jadi jihad tidak hanya dalam bentuk peperangan. Bahkan di sana ada jihad melawan hawa nafsu, ya, jihad melawan hawa nafsu, sehingga yang namanya jihad adalah upaya sungguh-sungguh seseorang untuk mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu Wa Taala, entah itu dengan hartanya atau dengan berperang dengan mengorbankan jiwanya jalan Allah. Baik, Ustaz, sedemikian perlunya kita berstrategi dalam perang, sehingga salah satu kebohongan yang boleh dilakukan itu di dalam perang. Itu gimana, Ustaz? Apa memang perang itu di zaman Nabi SAW memang sedemikian kita harus caranya menang atau gimana, Ustaz? Oh, tidak seluas itu. Terkadang ada beberapa bagian dari strategi yang dilakukan oleh Nabi Alaihissalam yang itu pada hakikatnya bukan suatu kebohongan yang murni. Ya. Seperti nanti kita akan dapati, mungkin Ustaz Amin nanti bisa melengkapi, ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di perang Hudaybiyah, di Sulh Hudaybiyah itu kan Nabi Alaihissalam di salah satu poin yang disepakati oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan kaum musyrikin adalah beliau itu dipersilahkan untuk melakukan umroh. Jadi kan di perang Hudaybiyah itu, Sulh Hudaybiyah ya, bukan perang ya. Jadi ketika Nabi itu ingin melakukan umroh, beliau ditahan oleh kaum musyrikin di Hudaybiyah. Kemudian beliau dan sebagian dari orang-orang Quraisy membuat perjanjian, ya. Di antara produk perjanjian tersebut, Nabi nggak boleh untuk apa? Untuk umroh tahun ini, tapi baru kembali tahun yang akan datang. Nah, kemudian dipersyaratkan juga tidak boleh membawa senjata. Ya, umroh hanya boleh membawa sebilah pedang yang dimasukkan ke dalam sarungnya. Nah, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian melaksanakan itu. Beliau memang umroh. Dengan membawa pedang yang ada dalam sarungnya, tapi beliau tidak serta merta polos seperti itu. Beliau juga menyiapkan pasukan cadangan. Yang kalau misalnya kaum musyrikin itu melanggar perjanjian, sudah ada backup. Ya. Kalau kita lihat, loh, kan katanya nggak boleh bawa persenjataan. Kenapa Nabi bawa persenjataan? Ya, kita katakan Nabi tidak melanggar perjanjian apapun. Beliau tetap betul umrohnya tetap membawa sebilah pedang yang dalam sarung, tapi di sana ada pasukan cadangan. Ya, mungkin Ustaz Ami bisa memberikan beberapa contoh lagi tentang apa siasat-siasatnya Nabi Alaihissalatu Wassalam dalam perangan ini. Jadi perlu ada tambahan tentang bohong ya. Ada satu hadis yang mengatakan al-harbu khidda. Perang itu isinya tipu muslihat. Tapi tipu muslihat di sini, tipu muslihat dalam rangka untuk mendapatkan kemenangan dan bukan pernyataan bohong, bukan menyampaikan informasi yang dusta. Menipu itu kan seperti ini ya, dibuat suasana seolah-olah pasukan itu besar, padahal aslinya pasukan itu sedikit. Artinya, kaum muslimin melakukan satu tindakan yang mengesankan sesuatu yang berbeda, ditangkap sesuatu yang berbeda oleh lawannya. Dan itu bukan kebohongan. Misalnya begini, Pak Farid duduk di sini misalnya, ya, terus minum sesuatu. Pemirsa melihat kelihatannya itu es degan. Padahal aslinya adalah apa? Air putih biasa. Kita kan tidak harusnya degan, enggak usah. Aslinya degan. Nanti bisa diusahakan. Kita tidak tidak mengatakan kepada pemirsa ini es degan. Cuman pemirsa memandangnya es degan dan itu tidak termasuk kedustaan. Khalid bin Walid sering melakukan seperti itu. Kadang yang depan diminta ke belakang, yang belakang diminta ke depan, kanan diminta ke kiri, kiri diminta ke kanan, akhirnya menimbulkan debu yang bertebangan dalam jumlah besar, seolah-olah pasukan itu banyak. Seperti di peristiwa Perang Mut'ah. Perang Mut'ah. Nah, dan Nabi SAW diperintahkan oleh Allah untuk selalu komitmen terhadap perjanjian. Allah sebutkan misalnya di surat Al-Anfal ayat 58. Wa imma takhafanna min qaumin khiyanatan fambit ilaihim ala sawa. Kalau kalian merasa takut akan adanya pengkhianatan dari mereka lawanmu, fambit ilaihim ala sawa. Maka lemparkan perjanjian itu kepada mereka sehingga sama-sama saling paham kalau ini sudah enggak berlaku. Seperti sulh Hudaibiyah. Kemudian terus kalau melanggar, kita juga ikut melanggar. Tidak. Ya? Tapi dibatalkan perjanjian itu. Sehingga ketika sulh Hudaibiyah misalnya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kaum musyrikin sepakat tidak boleh saling nyerang. Tapi waktu itu ada Bani siapa? Bani Bakar. Bani Bakar yang menyerang Bani. Menyerang saya lupa sekutunya Nabi sallallahu. Jadi dilarang saling menyerang termasuk sekutu musyrik dan sekutu muslim enggak boleh saling nyerang. Ternyata Bani Bakar sekutu musyrik menyerang salah satu Bani Khuza'ah, betul? Iya, Bani Khuza'ah, ya. Bani Khuza'ah menyerang Bani Khuza'ah yang itu adalah sekutunya kaum muslimin. Akhirnya informasi tentang Bani Khuza'ah sampai di Madinah. Begitu mendengar ini, Nabi SAW membatalkan perjanjian dengan orang musyrikin. Sudah enggak berlaku, kalian melakukan pelanggaran. Dan Bani Bakar itu disokong sama orang-orang musyrikin Quraisy. Iya, disupport. Disupport. Senjatanya disupport. Ya mungkin dia juga mengirimkan tambahan pasukan. Nah, itu contoh. Kemudian, saya tambahkan tadi sedikit tentang masalah jihad. Betul sekali bahasanya, jihad dengan perang itu dua hal yang berbeda. Perang itu salah satu bagian dari jihad. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Ya ayyuhan nabi, jahidil kuffara wal munafiqin, waghlud alaihim. Wahai nabi, jahidil kuffar. Berjihadlah melawan orang kafir, wal munafiqin, dan orang-orang munafik. Dan jihad melawan orang munafik itu bukan dengan senjata, tapi dengan lisan. Maka termasuk membantah syubhat, ya. Kemudian meluruskan berita dusta terkait kaum muslimin, termasuk juga misalnya membantah orang-orang munafik, orang-orang liberal yang ingin memberikan pendangkalan akidah terhadap kaum muslimin, itu bagian dari jihad. Sehingga jihad itu lebih umum maknanya dibandingkan perang. Perang itu salah satu makna dari jihad. Wallahu a'lam. Baik, ini belum diperkenalkan. Ya, ini belum. Ini kaitannya dengan referensi sirah. Yang kalau kita tidak mengambil referensi dengan benar, ya kita digiring oleh penulisnya untuk mengikuti ideologinya atau kepentingannya. Referensi kita apa, Ustaz? Baik, kita punya referensi yang ditulis oleh beberapa ulama kontemporer. Jadi kalau memang tadi seperti yang disinggung Ustaz Ami di awal, ada kitab-kitab klasik ya Ustaz ya. Kitab-kitab klasik seperti kitab sirahnya Ibnu Ishaq, Ibnu Hisham yang kemudian diringkas oleh Ibnu Ishaq. Atau kebalikan? Kebalik. Ibnu Ishaq kemudian diringkas oleh Ibnu Hisham. Kemudian juga karyanya Al-Waqidi. Hanya saja di sana kalau kita sebagai orang awam gitu ya untuk membacanya agak kesulitan. Kenapa? Karena masih bercampur dengan riwayat-riwayat yang lemah. Ya. Jadi terkadang ada kisah-kisah yang memang perlu diteliti terlebih lanjut tentang kesohihannya. Seperti kisah Goronik nanti kita enggak bahas sirah ya. Kita bahas perang-perangnya. Nanti ada kisah Goronik di mana dikatakan bahwa Nabi itu bersujud kepada berhala. Dikatakan ya, itu disebutkan di sana tapi kemudian dibahas oleh para ulama dengan panjang lebar. Baik, mungkin yang bisa dijadikan referensi di masa kita adalah kitab yang berjudul Ar-Rahiqul Makhtum yang disusun, ditulis oleh Syekh Sofiyur Rahman Al-Mubarakfuri, ini kitabnya. Ya, beliau terkenal juga ya. Sirah Nabawiyah. Sirah Nabawiyah. Jadi judul aslinya itu Ar-Rahiqul Makhtum, tapi enggak ada orang Indonesia yang menerjemahinnya dengan Rahiqul Makhtum. Sirah Nabawiyah. Mereka menerjemahkannya Sirah Nabawiyah. Dan ini Masya Allah sudah banyak sekali penerbit di Indonesia yang menerjemahkannya. Jadi Sirah An-Nabawiyah tulisan dari Syekh Sofiyur Rahman Al-Mubarakfuri. Beliau ini orang India, Masya Allah. Mubarakfur ini suatu kota di India sana, di Uttar Pradesh kalau saya tidak salah. Kemudian beliau mengikuti lomba yang dilaksanakan oleh OKI. Robita Alam Al-Islami, yakni organisasi konferensi Islam. Kemudian beliau memenangkan perlombaan tersebut dan buku beliau ini ditulis dicetak secara meluas. Ini kitab Ar-Rahiqul Makhtum. Juara satu ya? Juara satu. Beliau juara satu. Jadi kita bisa melihat susuran yang beliau buat sangat indah di sini. Kemudian ada lagi Pak referensi lain. Yang mana? Saya kira yang sudah diterjemahkan dulu ya. Ini dulu. Nah, ini kitab Fiqih Sirah karya Profesor Dr. Zaid Abdul Karim Zaid. Ini juga sudah ada terjemahannya Ustaz. Ya, saya lihat lupa warnanya merah ya, Fiqih Sunadi dibahas sama Ustaz Syafiq. Ustaz Syafiq itu punya pengajian rutin membahas Fiqih Sirah karya Syekh Profesor Dr. Zaid bin Abdul Karim Az-Zaid. Nah, kelebihan dari kitab ini beliau membahas sirah itu secara ringkas, kemudian beliau membawakan faedah-faedah, Pak. Jadi setelah bawakan sejarahnya, beliau kemudian bawakan faedahnya. Faedah dari fragmen ini apa? Satu, ada poin-poinnya. Ya, madanas tafsir. Pelajaran dari sejarah. Betul. Ya, ini yang tadi Ustaz bilang ya. Jadi sejarah itu bukan hanya fakta. Nah, bahkan kalau kita bisa katakan kepada saudara-saudara kita kaum muslimin, kita belajar sejarah itu bukan hanya tahu fakta saja. Artinya kapan ini terjadi, siapa pelakunya. Jadi kurang ada manfaatnya. Betul. Jadi bagaimana kita bisa mengambil pelajaran? Betul. Sebab dan akibat. Ini jarang sekali ya, kita kalau kita dulu di sekolah belajar sejarah, ada pelajaran SNI, PSBB, hanya menghafalkan... Kapan perang Diponegoro? kurang analisanya, apa jadi penyebabnya, kemudian apa akibat dari peperangan tersebut. Nah ini kalau kitab ini, Masya Allah, setiap dari fragmen yang terjadi di masa Rasulullah SAW, ada penjelasannya. Nanti juga mungkin kita akan ambil di sini untuk peperangan-peperangan yang dilakukan oleh Nabi, kita akan ambil pelajaran-pelajaran dari sini. Sudah diterjemahkan ya? Dan ini sudah diterjemahkan, jadi dua kitab sama, Fiqih Sirah. Judulnya itu Fiqih Sirah, saya kira Fiqih Sirah judulnya. Ya, ya. Mungkin nanti pemirsa bisa nyari ya? Ya, bisa nyari ya, dapatkan di toko-toko muslim yang menjual. Kemudian ini agak unik Pak Farid, kalau ini kitab Sahih Sirah An-Nabawiyah. Jadi ini juga bagus bukunya. Kenapa? Karena penulisnya, yakni Syekh Ibrahim Al-Ali, beliau menulis kitab ini dengan menyeleksi riwayat-riwayat yang ada. Jadi memang para ulama sesungguhnya mereka agak, apa istilahnya, mentolerir riwayat-riwayat dhaif ya Ustaz ya. Dalam permasalahan sirah itu memang banyak di antara para ulama yang memperbolehkan riwayat-riwayat dhaif untuk menyokong sirah. Karena kalau kita bersihkan betul, nanti akan banyak fragmen sejarah yang hilang. Nah, tapi di sini Syekh Ibrahim bin Ali, ya, Ibrahim Al-Ali, ini beliau berusaha untuk mengumpulkan riwayat-riwayat yang sahih menurut beliau. Ya, menurut standar beliau, beliau kumpulkan riwayat yang sahih. Hanya saja, kalau kita membacanya, ya ini seperti membaca kitab hadith. Ya, misalnya beliau, ketika berbicara tentang Ghazwatul Badr, Al-Kubra, ya, beliau menyampaikan hadith, ya, hadith Ibnu Mas'ud riwayat dari Abu Daud. Jadi seperti baca kitab hadith. Ini mungkin bagi yang bukan pembelajar, agak bosan baca. Atau yang pengen ya mengetahui runtutan sirah nggak? Tidak bisa mendapatkan dari... Tidak utuh ya, tidak utuh. Jadi karena dia hanya fragmen-fragmen cuplikan. Tapi bagus juga, jadi kita tahu, riwayat ini yang kuat. Saya juga mendapatkan banyak faedah dari kitab ini. Dan kitab ini pernah dipuji juga oleh Syekh Yahya Al-Hajuri. Jadi memang Syekh Mukbil itu, dari apa yang kami dapatkan dari guru-guru kami di Yaman, Syekh Mubil itu mengatakan bahwa tashih, sirah, itu kurang mendapatkan perhatian. Belum seperti bab-bab yang lain. Bab fikih, bab akidah, itu kan hadis-hadisnya betul-betul diseleksi. Tapi kalau sirah, ini Syekh Mubil mengatakan masih kurang. Dulu ada Syekh Albani ingin berusaha untuk membersihkan sirah dari riwayat-riwayat yang dhaif, tapi sepertinya tidak selesai. Maka setelah beberapa tahun setelah Syekh Mukbil wafat, ya, Syekh Yahya Al-Hajuri pernah memberikan rekomendasi kalau pengen lihat yang riwayat riwayat sahih bisa merujuk pada kitab Sahih Sirah An-Nabawiyah. Tapi qadarullah belum ada terjemahannya. Makanya belajar bahasa bahasa Arab. Nah, kemudian ini yang terakhir mungkin referensi yang juga bagus kita bisa ambil sebagai pelajaran. As-Sirah An-Nabawiyah fi Daw'il Masadiril Asliyah. Karya Al-Ustadz Ad-Doktur Mahdi Rizqullah Ahmad. Ya. Ini kitab yang direkomendasikan oleh Syekh Saleh Al-Utsaimin. Ya, saya pernah lihat beliau apa baca statement beliau tentang kitab ini, kata beliau, min ahsani ma ma katabahu al-mutaakhiruna fi sirah. Kitab As-Sirah An-Nabawiyah fi Daw'il Masadir Al-Asliyah. Ini karya Syekh Mahdi ini. Kata beliau, fahuwa kitabun nafi'un li'annahu hasyahu bil fawaid wal ahkam allati kana yastakhrijuha Ibnu Qayyim fi Zadil Ma'ad. Jadi kelebihannya kitab ini, ya, selain menampilkan sirah, penulisnya itu menukilkan faedah-faedah dari kitab Zadul Ma'ad. Jadi beliau meringkas dari kitab Zadul Ma'ad, beliau sampaikan di sini. Jadi tadi itu sejarah yang kita pelajari hendaknya diambil faedah-faedahnya, pelajarannya. Ya. Sehingga kitab ini cukup baik apabila saudara-saudaraku kaum muslimin ingin membacanya. Dan ini sebenarnya sudah ada terjemahannya. Ini sudah ada terjemahannya. Saya pernah lihat ada terjemahannya karya Mahdi Rizqullah Ahmad. Syekh Mahdi Rizqullah Ahmad. Cuma nggak tahu yang diterjemahkan apa edisi revisi atau edisi yang lama. Cuma sudah ada terjemahannya. Ya. Oke, Ustaz. Ini sudah di ujung waktu. Oh, ya gitu. Kira-kira bocoran untuk Kamis mendatang perang apa, Ustaz? Kita akan mulai dengan Perang Badar tentunya. Perang Badar. Ya. Perang Badar ini ada ini banyak permulaan. Enggak, insyaallah. Ya, nanti enggak jadi masalah kalau misalnya satu perang kita bahas beberapa episode. Karena ya, saking bisa jadi saking banyaknya hikmah yang bisa kita ambil. Betul. Gitu. Ya, karena Perang Badar itu banyak permulaannya, untuk banyak pokoknya banyak. Banyak Perang Badar itu. Baik. Ini untuk penutup, Ustaz, ada pertanyaan, Ustaz. Silakan. Tampaknya menarik ini. Saya begitu bersemangat mengajarkan kisah perang kepada anak-anak saya. Dan anak saya tidak punya akses untuk menonton film anak-anak atau permainan karena tidak ada TV di rumah. Cuma, anak saya itu kadang kalau bermain dari temannya, kadang mengambil apa yang saya sampaikan, yaitu tusuk orang kafir. Masya Allah. Bertemu hajar. Itu sama ini. Ini bagaimana, Ustaz, agar penyampaian kepada anak-anak tentang sirah bermanfaat bagi anak-anak yang bisa jadi nanti kita juga begitu nanti kita tonton anak-anak. Wah, ternyata pilihan kapasnya nggak pas. Ustaz. Ini ada tulisan HBO nggak? HBO belum ada. HBO itu apa? Bimbingan orang tua. Bukan yang BO, bimbingan orang tua. HBO ya. Oh, lain. BO, bimbingan orang tua. Biasanya apa? Saya kira hiburan, bimbingan orang tua. SU, semua umur. Oh gitu. Baik. HBO itu apa? Box office. Oh ya, oh tahu Pak Farid. Iya, iya. Baik, salah nyebut berarti saya ya. Memang sebenarnya kajian kita sasarannya lebih bersifat untuk orang dewasa ya. Yeah. Dan biasanya secara umum kalau kajian seperti ini anak-anak juga nggak bakalan nonton. Iya. Yeah. Karena kita tidak bercerita seperti Kaelan bercerita. Tapi kita menyampaikan dari sisi analisis dan insya Allah anak-anak juga kurang begitu berminat untuk yang seperti ini. Namun sebagai saran saja, kalau ibu bercerita kepada anak terkait sirah nabawi, terkait sejarah Nabi SAW, mungkin bisa disampaikan ungkapan yang lebih umum dan yang lebih apa ya, pemilihan katanya, pemilihan bahasanya lebih bagus. Sehingga tidak perlu ada kalimat tusuk orang kafir atau bunuh orang kafir. Mungkin belum waktunya mereka menerima seperti itu. Faqatul musyriku abusyrikin haitsu wajadtumuhum. Qatil musyrik faqatiluhum haitsu wajadtumuhum. Perangi mereka dimanapun mereka berada. Fa idza laqitumuhum fadurbur riqab. Kalau kalian ketemu mereka penggal lehernya. Baik. Jadi ada fasenya tersendiri. Ibu bisa sampaikan, misalnya Nabi SAW mendapatkan tekanan dari kaumnya, demikian pula para sahabat, untuk menunjukkan kalau mereka itu melakukan perjuangan berat ketika mendakwahkan Islam. Kemudian ibu bisa sampaikan misalnya bagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika berdakwah itu diawali dengan lemah lembut, menunjukkan kasih sayang kepada kaum muslimin, tapi juga ada sisi keberanian. Kalau cerita tentang perang cukup sebutkan umum saja. Perang Badar, jumlah pasukannya sekian, dan seterusnya. Sehingga tidak sampai terlalu spesifik, ada kalimat tadi ya, tusuk orang kafir, bunuh orang kafir, belum waktunya mereka mendapatkan seperti itu. Wallahualam, mungkin itu tapi dari pendekatan tarbiyah. Terus di stop. Bukan berarti dihentikan, dihilangkan, bukan ya. Iya. Cuman mungkin dialihkan pilihan saja kata. Masalah pilihan katanya. Kalau saya boleh ikut menambahkan. Beliau yang lebih spesifik dalam masalah tarbiyah. Likulli maqam maqal. Setiap tempat itu ada pembicaraannya tersendiri. Sehingga untuk anak-anak, kita perlu sediakan referensi yang memang diperuntukkan bagi mereka. Dan alhamdulillah Ustaz, sekarang itu sudah ada kitab-kitab, apa buku-buku yang memang diperuntukkan untuk anak-anak, termasuk bahasa-bahasa dipilih. Seperti grupnya Ustaz Nizar, gak apa-apa nyebut merek ya Ustaz ya. Ustaz Nizar Jabal, Perisai Quran itu, beliau punya serial. Untuk serial anak-anak. Untuk anak-anak. Ya, dan itu memang bahasanya ringkas dan lebih mengutamakan ilustrasi, jadi anak-anak lebih suka. Dan insya Allah kita nggak dapatkan ucapan tusuk orang kafir seperti ya, itu. Ya, tapi anak-anak dapat ruhnya, dapat ruh dari bagaimana perjuangannya Nabi Alaihissalatu Wassalam dan juga para sahabat. Dan itu yang paling penting kan. Ya. Kalau masalah tusuk itu kan itu masalah teknis saja, nanti ya. Sekarang perang tuh nggak pakai tusuk, pakai drone kok ya. Ya, mungkin itu, Pak. Ya.